بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman dengan penamaan iman. Ya bani, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menjalankan syariatnya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir akan azabnya. Inilah orang yang beriman. Ketika seorang memiliki sifat ini, maka dialah yang dipanggil. Karena dialah yang akan percaya, dialah yang akan ikut insyaallah. Maka dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pertanda bahwa at-taqwa lebih tinggi dari iman. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi derajat takwa ini lebih tinggi, barakallahu fikum, dari iman. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Baik. Jadi jenjang lebih tinggi adalah at-taqwa. Barakallahu fikum. Maka dipanggil orang-orang beriman untuk naik derajat, naik tingkat, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ya, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita. Anta'budallah ala nurim minallah tarju sawaballah. Engkau beramal saleh dan kau yakin dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu adalah amal saleh. Ada perintah, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah. Juga sebaliknya engkau meninggalkan perbuatan maksiat karena juga ilmu dari Allah bahwa engkau tahu itu adalah maksiat, itu dosa, itu penyimpangan, itu kesesatan. Engkau tahu, engkau paham tentang ilmunya. Takhafu iqaballah, dengannya engkau takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah taqwa. Baik. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan ketika kita beriman, bertakwa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa, setiap orang di antara kalian hendaknya menengok apa yang telah dia majukan untuk hari esoknya. Kita ini hidup di dunia. Besok alam kita berpindah. Kita yang berpindah alam, afwan. Kita yang berpindah alam. Alam barzah, kemudian alam akhirat. Alam barzah, ketika seorang telah meninggal dunia, dia masuk ke alam barzah atau alam kubur. Sebelum ditegakkannya hari kiamat. Namanya alam barzah. Alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Paham? Kematian seseorang sebelum datangnya hari kiamat itu namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Dikatakan alam kubur karena rata-rata orang dikubur. Barakallahu fikum. Awalu manazil akhirah, dikatakan para ulama kita. Awalu manazil akhirah. Awal perjalanan dia menuju akhirat. Artinya kapan kehidupan di kubur dia baik, insyaallah setelahnya baik. Kapan di kuburannya dia sudah sengsara, maka setelah kuburannya lebih sengsara lagi. Barakallahu fikum. Ketika jenazah diusung, barakallahu fikum. Jenazah diusung di atas keranda. Ketika dia adalah orang saleh, dia berkata sesungguhnya, "Qaddimuni, qaddimuni, percepat aku, segerakan aku." Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Asri'u bil janazah," segera selenggarakan jenazah. Tidak perlu lama-lama. Ini perintah Rasulullah SAW. Tidak perlu menunggu kakaknya, ayahnya, adiknya atau siapa. Tidak perlu. Segera. Toh tidak akan hidup juga setelah itu, setelah datangnya mereka. Toh tidak akan menambah pahala untuk dia di alamnya nanti. Tidak. Justru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyelenggaraan jenazah disegerakan sesegera mungkin setelah yakin kita tentang kematiannya. Ada orang dari kemarin sore meninggal dunia. Mestinya hari ini kan, kalau bisa pagi-pagi, di tempat yang lain malam mereka kubur. Barakallahu fikum. Malam. Cuma di tempat kita tidak ada orang yang kubur malam. Barakallahu fikum. Di zaman Rasulullah SAW ada perempuan dikubur malam. Mati kemarin sore. Kemudian hari ini disampaikan ke keluarganya. Ini mesti diselenggarakan jenazahnya. Tidak bisa dibiarkan begini. Oh, nunggu anu. Lah terus kapan? Besok. Besoknya lagi. Besoknya lagi sudah busuk. Bubu sudah bangkai. Mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Subhanallah. Menahan jenazah itu memperlama kesedihan. Dan bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulur-ulur penyelenggaraan jenazah. Kata Rasul, asri'u bil jenazah. Lah ketika dia orang saleh, sudah ditandu dia. Dia pun mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Jadi, kalau dia orang saleh dan kalian menyegerakan penyelenggaraannya, fa khairan tuqaddimunahu ilaihi. Maka itu adalah kebaikan yang engkau segerakan untuk dia. Ini amal solehnya, begitu dia masuk alam kubur, dia langsung dia dapatkan. Begitu ditanya, marrabbuka, rabbi Allah, ma dinuka dini, al-Islam. Wa man nabiyyuka qala nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sadaqta, kebahagiaan yang luar biasa sudah dia dapatkan. Barakallahu fikum. Nikmat ketika dia menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau bukan orang saleh yang ditandu, yang diusung, dia pun berteriak, ya wailaha aina yadhhabu nabiha. Duhai celakanya aku, kemana gerangan aku akan dibawa. rasa tidak nyamannya ini sudah ada. Kenapa? Dari sejak dicabutnya nyawa dia. Barakallahu fikum. Sudah dipukul ya para malaikat. Beda dengan tadi, orang saleh. Dari sejak menjelang kematiannya sudah ada busyro. Sudah ada busyro. Berita gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama kita mengatakan bahwa ini di menjelang kematiannya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Barakallahu fiik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang Allah siapkan untuk engkau. Maka ketika barakallahu fiikum masuk dia ke alam barzah, ke alam kubur, dia sudah enak. Jadi, begitu dia dimasukkan ke dalam kubur, dijawab pertanyaannya dengan baik, tepat dan tegas, maka diperintahkanlah untuk dilapangkan kuburannya selapang-lapangnya, maddal basar. Jadi, kemudian akan dibukakan dari situ pintu, dari pintu-pintu surga. Dari situ dia mendapatkan aroma surga. Barakallahu fiik. Langsung dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Diperlihatkan dari situ surga yang akan dia tempati. Dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbu, tegakkan hari kiamat sudah. Kenapa? Dia sudah sangat rindu dengan amal saleh yang telah dia lakukan. Nikmat yang Allah telah persiapkan. Barakallahu fiik. Begitu orang taleh diusung, dia sudah berteriak-teriak. Ya wailaha, aina yadhhabuna biha? Duhai celakanya aku, kemana gerangan aku akan dibawa? Maka begitu selesai dia dikubur, datanglah dua malaikat, mendudukkannya dan menanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Tiga pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan yang engkau sembah? Wa man nabiyuka? Siapa nabi yang engkau ikuti? Wa ma dinuka? Dan agama apa yang engkau anut? Dia hanya mengatakan, hah? Hah? Hah? Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Hah? Hah? Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan ini, aku pun cuma mengatakannya. Tapi ketika dijawab, ketika ditanya dengan pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab. Maka malaikat pun mengatakan, ma daraita wa ma salaita. Kemudian digodam dia dengan godam yang sangat besar. Dan dia pun meraung. Barakallahu fikum. Dengan raungan yang didengar oleh seluruh makhluk Allah SWT kecuali manusia dan jin. Digodam dia. Barakallahu fikum. Dipentungi dengan pentungan yang luar biasa besarnya. Teriakannya, barakallahu fikum, didengar oleh seluruh makhluk-makhluk Allah SWT kecuali jin dan manusia. Seandainya Allah memperdengarkan bagaimana siksaan kubur, tidak akan ada seorang pun yang bisa bersenang-senang dengan istrinya. Mengerikan. Kemudian barakallahu fikum, disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Kata Rasulullah, hatta takhtalifa adla'uhu, saking sempitnya kuburan dia, maka tulang rusuknya saling bersilangan. Tulang rusuk ini kan begini, tulang rusuk. Agaklah. Baik. Maka ketika dihimpit maka menjadi begini. Siksaan yang luar biasa. Kemudian dibukakan pintu untuknya dari pintu-pintu neraka. Dari situ dia sudah mendapatkan aroma busuknya yang mengerikan. Dan diperlihatkan tempatnya nanti di hari kiamat. Langsung pada saat itu dia berkata, Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. wahai Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena siksaan di kuburan menurut dia lebih mending jauh ketimbang yang di sana. Sementara itu adalah tempat yang mesti dia akan datangi. Nasallallahu salamat wa al-afiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu kita lihat. Orang yang beriman dan bertakwa hendaknya menengok apa yang telah dia ajukan untuk hari akhiratnya. Barakallahu fikum. Apa yang telah kita, ibarat kita ini mungkin kita pindah kampung. Baik. Pindah kampung, kita mau pindah kampung. Tapi antum dari sini, Manado, Anda usaha. Baik. Usaha maju, lancar, penghasilan mapan, Masya Allah. Kemudian dikabarkan oleh pemerintah, Manadonya akan dikosongkan. Setelah sekian lama. Siap-siap semuanya. Akan dikirim bertahap. Orang-orang yang akan berangkat. Pindah ke Gorontalo semua. Tapi kira-kira apa yang kita lakukan? Sementara ada uang Anda. Anda akan mengirim, beli akan tanah di sana. Iki apa? Terus mau pindah nanti. 5 tahun lagi, terus mau apa ini? Mumpung ada doi ini dia. Kan begitu. Beli tanah. So ada tanah, sudah. Sebeli orang. Sesertifikat. Masya Allah, bagus. Posisi baik. Apa lagi? Bangun. Kenapa doi? Kirim doi ke sana. Kirim doi. Untuk membangun rumah. Lebarannya, materialnya, modelnya, dan segala sesuatunya. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, langsung. Kenapa? Ngarepi rumah, so gagah. Semua jadi. Bisa dikledoi. Kirim yo. Tinggal finishing. Oh, kirim ya. Orang suka nggak punya, DP taman, DP apa. Kok nggak beli rumah? Oto. Oh iya. Beli oto. Beli kendaraan. Barakallahu fiik. Wong perpi usaha nanti dang. Oh iya, bikin usaha, bikin toko, cari toko atau bikin bangun toko, bangun ruko. Iya, ada duit, ada kesempatan. Sementara semua orang apa dikasih oleh pemerintah misalnya, barakallahu fiik, kenapa duit? Cari masing-masing usaha. Difasilitasi oleh pemerintah. Duit. Pokoknya 5 tahun dari sekarang Menado mesti kosong. Misalnya. Cuma bertahap. Ini dulu berangkat. Kira-kira mana yang berakal? Yang membangun rumah di sana, begitu pas pindah ya, langsung. Mana tapi rumah? Oh, ini apa rumah ya? Enak. Sementara yang, wah, belum tentu lah ini turang. Masih 5 tahun masih boleh kurang di sini. Kenapa so? Pakai juga senang-senang. Habis itu doi di makam, boya-boya macam-macam. Mesti ngana pergi sekarang. Kondang. Kaget dia. Khusus sekarang semua pikiran ini dia. Iya. Kok di mana lantar mau tinggal? Bingung dia. Ini ilustrasi sederhananya. Gambaran sederhananya tentang dunia ini. Dan para ulama kita sudah menggambarkan dunia ini dengan berbagai macam penggambaran. Dengan berbagai macam penggambaran. Barakallahu fikum. Baik. Untuk memberikan apa? Sedikit dorongan untuk orang berpikir tentang dunia ini. Pasti kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Sementara kita diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi jasad sehat, akal, Masya Allah, pikiran. Waktu kita sama 1x24 jam. Barakallahu fiikum. Semuanya ada duhurnya, ada asarnya, ada maghribnya. Kan begitu. Tinggal siapa yang mau sholat dan siapa yang tidak. Rezeki pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan, siapa yang memiliki uang sekian-sekian harta sini, keluarkan zakatnya. Enggak ada, silakan bersedekah. Barakallahu fikum. Fasilitas, kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Maka dungu sangat orang-orang yang melalaikan waktunya, kesempatannya. Baik, diberi kesempatan dia tidak manfaatkan. Baik, sama-sama kita lewati waktu maghrib, sama-sama kita lewati waktu isya, sama-sama kita lewati waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, sama. Paham? Baik. Cuma ada yang pi sholat, ada yang tetap duduk-duduk, merokok, ngobrol, cerita kesana kemari, entah apa. Dikumandangkan agar tidak bergeming sedikit pun, tidak tergugah. Nah itulah usaha dia. Barakallahu fiikum. Itulah usaha dia. Ramadan, sama-sama kita masuk Ramadan. Kan demikian. Alasan, kita sakit. Keras, Anda tidak perlu puasa di bulan Ramadan dalam kondisi sakit. Silakan berpuasa. Nanti bayar di saat Anda sehat. Kita safar. Pak, stop dulu, silakan. Saya berbuka. Nanti setelah kembali dari safar, Anda puasa. Sama waktunya kita. 30 hari kita lewati sama-sama. Tinggal ada yang mau sholat, ada yang mau puasa, ada yang tidak mau puasa. Kan demikian. Jadi apa yang kita lakukan dalam masalah, itulah yang kita kirim. Itulah yang kita ajukan, kita dahulukan. Karena kita akan mendatanginya nanti. Penggambaran yang sangat indah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membagi-baginya. Dibagi-bagilah kambing itu. Tetangga-tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baqiya syai." Masih ada tertinggal sesuatu? Ya. Kata para sahabat, "Ma baqiya illa fakhidhu." Sudah kami bagi semua ya Rasulullah, kecuali satu paha. Baik. Dalam pemahaman dari sahabat, yang tertinggal itu yang tertinggal di mereka, untuk mereka makan. Yang dibagi itu ya sudah pergi. Kata Rasulullah SAW, "Baqiya kullu syai' illa fakhirahu." Kata Rasulullah SAW, justru yang tertinggal untuk kita, yaitu yang kita bagi tadi. Pahalanya untuk kita. Barakallahu fiikum. Ini cara memandang, barakallahu fiikum. Cara kita memandang sesuatu. Kalau ini yang ada dalam benak kita, maka akan gampang kita beramal soleh. Apakah itu sedekah, apakah itu kerja bakti, sahib. Apakah itu menolong orang, apakah itu pokoknya itu adalah kebaikan, sangat mudah. Karena dalam benaknya ini yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, wal tantur nafsum ma qaddamat lighat. Setiap orang mestinya memperhatikan apa yang dia majukan untuk hari esoknya. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu yang kita akan dapatkan di esok hari. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan hari ini walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan dapatkan dan dia lihat di esok hari. Siapa yang melakukan kejelekan di hari ini walaupun sekecil biji zarrah, dia akan mendapatkan dan melihatnya nanti di esok hari. Barakallahu fikum. Bukan hari esok itu hari tua kita, bukan. Hari akhiratnya kita. Baik. Yakin kita sampai tua? Belum tentu. Barakallahu fiikum. Kematian ini akan menjemput kapan saja. Bahkan kita tidak nyangka-nyangka seorang yang mungkin lebih muda dari kita, barakallahu fiikum, ternyata mendahului kita. Bahkan jauh lebih muda dari kita, anak kita sendiri mungkin, adik kita sendiri, jauh lebih muda dari kita. Yang namanya kematian, dari barakallahu fikum, tidak akan ada yang bisa mengelakkan diri daripadanya. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin. Hendaknya kita perhitungan terus. Sudahkah saya sholat 5 kali sehari semalam, sholat jamaah? Baik. Atau ada yang saya tinggalkan? Atau saya hanya sholat sendiri? Barakallahu fiik. Dan seterusnya, muhasabah. Barakallahu fiik. Muhasabah, memperhitungkan diri. Barakallahu fiik. Jangan nanti di akhir tahun baru mau malam muhasabah. Bukan. Tidak ada contohnya muhasabah seperti itu. Nanti setiap hari akhir tahun baru kumpul bersama, doa bersama, muhasabah bersama. Nah, bukan itu. Dan tidak ada contohnya itu. Perayaan tahun baru. La hawla wala quwwata illa billah. Wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Coba lihat. Perintah untuk menengok apa yang telah dia usahakan, dia dahulukan akhirnya diapit oleh dua takwa. Coba perhatikan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Barakallahu fiik. Dibangun di atas ketakwaan dan ditutup dengan ketakwaan. Baik. Dibangun di atas ketakwaan dan ditutup dengan ketakwaan. Karena boleh jadi ada amal saleh gugur, batal, hancur. Karena kita sendiri yang menghancurkannya. Sahih? Ada pembatal-pembatal amal saleh. Bahkan ada pembatal keislaman. Ketika orang melakukannya dicap murtad oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masyarakatnya masih memanggil dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fiikum. Masih dipanggil Pak Haji. Bahkan memang dia rajin melakukan sholat. Tapi karena dia melakukan pembatal, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala taubahnya dia sama seperti orang munafik. Nampak dia melakukan ibadah muslim, tapi di sisi Allah dia dicap kafir. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembatal keislaman. Jangankan amal saleh, Islam saja bisa batal dari seseorang. Syahadatnya tidak berguna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh yang kita lakukan harus kita jaga. Harus kita jaga. Karena Allah mengatakan sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali shafwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang beriman ini, panggil. Orang-orang beriman. Artinya orang beriman, ketika dia beramal soleh, memungkinkan batal amal solehnya. Maka Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan, gugurkan amal soleh yang kalian telah lakukan. Berupa sedekah. Dengan cara apa kalian menggugurkannya? Bilmani wal adha. Bilmani wal adha. Mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan dan menyakiti hati orang yang telah diberikan, yang telah dia bantu. Kita itu ngasih panganan modal. Kita yang bantu panganan dulu, kita yang bagini. Kaunya nak kita jadi orang nganah. Jadi apa kah? Jadi apa dah kalau jadi orang? Maksudnya tidak berhasil. Belum tentu. Betapa banyak orang yang Anda tidak bantu berhasil juga. Keberhasilan bukan di tangan Anda. Jadi, maka ketika Anda mengungkit pemberian Anda, kelas, tidak pahala Anda dapat, tidak uang kembali. Kan rugi. Seandainya Anda mengungkit-ungkit pemberian Anda, kok yang diberi itu, kenapa dah kita kasih pulang yang kape doye? Oh, mungkin dia akan makan omar aja dah. Tapi ini enggak. Kalladhi yunfiqu malahu ri'an. Sama persis dengan orang infakkan hartanya dalam kondisi riya. Kalau riya memang dari awal tidak diterima. Kalau ini sudah diterima kemudian batal. Paham? Awalnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Paham? Diterima. Tapi ketika dia mengungkit pemberiannya dan menyakiti hati orang yang diberi, kelas, jangan pernah menunggu pahala setelah itu. Perumpamannya sama seperti kata Allah subhanahu wa ta'ala, sama seperti debu yang berada di atas batu yang sangat licin. Debu. Kemudian dihempas oleh air hujan yang sangat deras. Tak sedikit pun debu itu masih bertengger di atas batu itu. Bersih, licin. Seakan-akan tidak pernah ada debu di atasnya. Barakallahu fiik. Aini. Jadi kita beramal, kita bangun di atas iman wa taqwa, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita istiqamah, jangan kita batalkan. Jangan kita gugurkan. Istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak membatalkannya satu demi satu dan tidak membatalkannya secara keseluruhan dengan melakukan kesyirikan, kemurtadan, kekufuran, waliyadu billah. Baik, ditutup dengan apa? Husnul khatimah. Baik. Dan ini jangan lupa bagian dari doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau penutup kehidupan yang baik, yang bagus. Dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari apa? Penutup kehidupan yang jelek. Masyaallah. Wal tantur nafsu ma qaddam lakum wa taqullah. Taqwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jadi tidak perlu dipamer-pamer ibadah itu. Ketaatan itu tidak perlu. Apa yang Anda inginkan dari pamer-pamer ini? Dari pas mau bersedekah, baselpi, oh napat orang bersedekah. Dari mau umroh, napat orang sudi embargasi, napat orang sudi atas pesawat, napat orang sudi bandara, dari Jeddah, napat orang lagi ngantri bar. Apa yang Anda inginkan dari situ? Barakallahu fiik. Apa yang Anda inginkan? Belum lagi dia tawaf, oh dia, aduh, subhanallah. Ka'bah. Subhanallah. Luar biasa. Tanpa itu pun, barakallahu fikum. Nah, sekarang orang ini susah. Tidak mantap dia kalau dia tidak promosi. Dia tidak. Barakallahu fikum. Kalau dia kaya, tidak cukup dengan bahwa dia kaya. Mesti orang tahu bahwa dia kaya. Nah itu. Barakallahu fikum. Tidak cukup kalau dia kaya sendiri. Mesti orang tahu ya, kita kaya. Kenapa ya? Tapi saldo. Nih. Dia saldo banyak sekali nol di belakangnya. Subhanallah. Macam-macam orang-orang ini. Ya berujung, ya sebagian di antara berujung dengan kondisi yang mengenaskan. Barakallahu fikum. Yang lagi banyak uang dia posting, dia videokan, apa tapi banyak duit, tumpuk-tumpuk duit. Orang akan nanya, dari mana dapat duit dia? Yang balia semua, pikirannya macam-macam. Tidak semua orang yang lihat itu pikirannya sama. Ya mungkin orang soleh pas melihatnya, mudah-mudahan Anda mensyukurinya, kan enak. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kebaikan untuk Anda. Tapi para perampok, apa ini? Ini sate, sadapi ini dia. Disusun rencana untuk perampokannya. Bagian misteri kepolisian, dari mana dia perampok ini? Apa dipekerjain dia? Ujung-ujungnya dia penipu. Misalnya. Ujung-ujungnya dia adalah koruptor. Walhasil barakallahu fikum. Allah SWT khabirum lima ta'amalu. Apapun yang Anda lakukan dari kebaikan, tidak perlu orang tahu. Yakfi anta wa rabbuk. Cukup Anda dengan Rabb Anda yang tahu bahwa Anda telah melakukan. Kecuali yang amal-amal yang harus zahir nampak, seperti sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Seperti haji. Tidak ada orang bisa sholat jamaah sambunyi-sambunyi. Tidak ada. Mesti dapat dia. Ya itu. Sholat jamaah sendiri. Bukan sholat jamaah. Sholat jamaah sih rame-rame. Baku lihat orang. Kenapa si bulan hadir. Sebulan hakat. Barakallahu fikum. Yang Anda bisa lakukan ketika Anda sholat sendirian di rumah Anda. Barakallahu fikum. Cukup bagi Anda Allah sendiri yang mengetahuinya. Maka Allah SWT mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menceritakan tentang orang yang sholat malam di rumahnya. Dia sembunyikan amalan. Tidak ada yang mengetahuinya. Hatta istri. Istrinya tidur. Anaknya tidur. Dia bangun sholat. Atau kebalikannya. Istri yang bangun. Suami tidur. Karena terkadang rumah tangga ini ada yang rajin, ada yang tidak. Ada yang rajin dua-duanya. Ada yang malas dua-duanya. Barakallahu fikum. Maka ketika dia menyembunyikan amalannya ini, dia tidak nampakkan dan dia tidak ceritakan ke siapa-siapa. Aduh, setengah mati tadi malam kita sholat 11 rakaat dari dia tidak bilang-bilang juga, tidak sampaikan ke siapa-siapa. Barakallahu fikum. Hanya dia antara dia dengan Allah SWT. Maka Allah mengatakan apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk dia. Paham? Allah menyiapkan untuk orang yang menyembunyikan amalan ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa. Tidak pernah diketahui. Ini sangat-sangat istimewa. Allah menyembunyikannya dari siapa-siapa. Untuk si fulan yang juga menyembunyikan amalan-amalannya dari siapa-siapa. Barakallahu fiik. Al-jaza min jinsil amal. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.